إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu Ahlu Sunnah bersedih Beberapa hari yang lalu Ahlu Sunnah ditimpa dengan sebuah musibah. Terlebih lagi musibah tersebut besar dirasakan oleh ahlu sunnatih yang ada di negeri Yaman dengan wafatnya Syekhuna Abu Al-Abbas Yasin Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Syekhun Karim wa syekhun fadil, seorang murabbi yang penuh dengan kasih sayang kepada murid-muridnya, teman-temannya dan masyarakat yang tinggal di sekitar beliau, senantiasa menghidupkan hari-harinya dengan ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Tempatnya pada malam Rabu ketika Syekh keluar dari masjidnya, beliau menaiki mobil yang beliau miliki yang ditemani dengan anak beliau yang umurnya masih 12 tahun, Akhuna Abdullah Hafizahullah. Beliau tidak pulang ke rumah istrinya, akan tetapi ingin mampir menjenguk silaturahim kepada ipar beliau, saudara dari istrinya yang kedua, di daerah Abdul Qawi. Semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang tahu. Sebuah bom diletakkan di bawah mobil beliau yang diperkirakan dari jenis C4 yang mendekati TNT. Bom C4 yang diletakkan di bawah mobil bertepatan di bawah kursi kemudi. Dari jenis C4 yang daya ledakannya hampir mirip dengan TNT. Ketika sampai ke rumah iparnya, perkampungan kecil berdempetan satu rumah dengan rumah yang lain. Asy-Syeikh memerintahkan anaknya Abdullah untuk turun masuk ke rumah pamannya. Ketika Abdullah baru turun, berlari mendekati pintu dan Syekh Yasin ingin keluar dari mobil tersebut, bom itu pun meledak. Tubuh beliau leleh, mati di tempat. Saking kerasnya ledakan tersebut sampai anaknya Abdullah terpelanting 10 meter. Karena besarnya daya ledakan itu. Terpelanting 10 meter. Yang mana anak beliau umurnya masih 12 tahun. Anak Syekh yang paling besar dari laki-laki. Umurnya 12 tahun. Dari istri yang pertama. Terkena serpian bom. Dan terkena pecahan mobil yang mengenai kaki, tangan, dan badannya. Yang dengan cepat dialihkan ke rumah sakit dan saat ini berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Yang mana mobil Syekh tidak tersisa kecuali kerangkanya saja. Dan tidak bisa diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat, doa, dan rahmat yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah. Maka kita pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Syekhuna Al-Habib Yasin Al-Adni Al-Hawshabi, kita pun bersedih, Ahlu Sunnah bersedih. Kita teringat dengan perkataan Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani Rahimahullah, yang dinukilkan oleh Abu Nu'aym Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, beliau berkata, inni ukhbira bimauti rajulin min ahli sunnah. Apabila aku dikabarkan mengenai kematian salah seorang di antara ahli sunnah, inni ukhbira bimauti rajulin min ahli sunnah, فَكَأَنَّمَا أَفْقَدُ بَعْضَ أَعْضَائِي. Apabila aku dikabarkan kematian seorang di antara ahlu sunnah, maka aku merasa seolah-olah anggota tubuhku ini ada yang hilang. Bagaimana tidak kita diberikan kabar seorang syekh, seorang alim, terlebih lagi dari sisi akidah, dikabarkan kematiannya kepada kita seolah-olah anggota badan kita terputus, hilang. Seolah-olah ada sesuatu di badan kita yang merasa sedih dengan kematian mereka. Terlebih lagi Syekhuna Rahimahullah, salah satu murid di antara murid-murid Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah, yang diakui keilmuannya, yang diakui akhlaknya, yang diakui manhajnya, dan direkomendasikan oleh kibarul ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana. Dan kita tidak mengatakan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bifiraqika ya Abul Abbas lamahzunun. Dan kita sedih dengan meninggalmu wahai Syekhana Abul Abbas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima berbagai macam amalan beliau dan diletakkan di dalam Firdaus Al-A'la. Kita pun iri. Kita pun iri dengan beliau. Kita pun berbahagia. Betapa tidak beliau wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Beliau wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila likalimatillah, dhalika huwal fawzul azim. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir atas mereka dan jangan takut. Jangan khawatir dan jangan bersedih atas wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman, menegakkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi berbagai macam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang atas mereka. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia maupun di akhirat, dengan kenikmatan di dunia, keselamatan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak diganti-ganti. Janji Allah subhanahu wa ta'ala tetap apa adanya, tidak dirubah. Dhalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan, keberuntungan, kenikmatan, kebahagiaan yang besar bagi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa beriman dan bertakwa. Wa syekhuna Abul Abbas Yasir Al-Adni hafizahullah rahimahullahu ta'ala, beliau meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuh. Bagaimana tidak ya ikhwani hafizakumullah, bom diperkirakan, ditempelkan dan ditanamkan di mobil beliau dalam keadaan diparkir di depan masjid, dan beliau pada saat itu dalam keadaan mengajar kepada murid-murid, mengajarkan ta'lim, mengajarkan ilmu Al-Quran, As-Sunnah, mengajarkan tauhid, akidah yang benar kepada umat manusia yang ada di sana. Dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang berjalan menuju meniti ilmu, di dalamnya terdapat ilmu, dia mengajarkan ilmu, orang yang lain mengambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalannya menuju ke surga. Dan itu kebiasaan syekh pada setiap malamnya, mengajarkan ta'lim wa ta'allum. Beliau keluar dari rumahnya ingin mengajarkan ilmu, pulang ke rumahnya dengan membawa kitab mengajarkan kepada umat manusia dan mereka mengambil manfaat dari ilmu beliau. Dimudahkan jalannya menuju surga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggampangkan jalan beliau menuju surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Asy-Syaikh mengajarkan tafsir, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mempelajarinya, menyampaikan ilmu yang beliau miliki. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya orang di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Syekhuna selalu di atas jalan ini. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ghada min baitihi ila al-masjid." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Dia keluar dari rumahnya menuju masjid bersama anaknya yang berumur 12 tahun. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama 'ilman aw yu'allimah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk mengkaji, mendengarkan majlis ta'lim atau mengajarkan majlis ta'lim, memberi dan menerima, mengajar dan belajar, betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dan menjaga akidah umat manusia dari kerusakan-kerusakan yang ada, dan itu yang beliau selalu lakukan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ghada min baitihi ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Dia tidak menginginkan kecuali mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Kana ka ajri hajjin tamman hajjatuh, maka akan diberikan pahala haji ibarat orang yang melaksanakan ibadah haji dengan pahala yang sempurna hajinya. Beliau keluar dari rumahnya dengan membawa kitab, pulang dari masjidnya membawa kitab. Bahkan 2 jam sebelum Syekh wafat, ada SMS dengan kita, menanyakan perihal dakwah yang ada di negeri Yaman maupun di negeri Indonesia. Dan ini beliau perhatian terhadap dakwah, terhadap khair, terhadap kebaikan. Bahkan di hari itu, di daras terakhir Syekh, beliau mengkaji kitab At-Ta'liqat As-Saniyah terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan pada malam itu antara Maghrib dan Isya sampai kepada pembahasan Siratul Mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. Bagaimana jalannya orang-orang yang lurus? Bagaimana Siratul Mustaqim? Yaitu jalannya orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, mengikuti Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyebutkan satu ayat, wa man yuti'illaha wal rasul فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama para nabi. Wasiddiqin, dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ini akhir dari darasnya Syekh rahimahullah, berada di atas ta'lim wa ta'allum, mengajarkan kepada umat manusia ajaran yang benar, akidah sahih. Dan beliau belum pulang ke rumah istrinya dan meledak mobil yang beliau kendarai. Begitu pula kita bergembira dan kita iri melihat Syekhuna Yasin Al-Adni Al-Hawshabi rahimahullah, beliau mati di atas sunnah, beliau wafat di atas sunnah. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibu wala nuzaki ala Allahi ahada. Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, pernah berkata yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dzambul Kalami wa Ahli. Kata Imam Malik, man mata min ahli sunnah falyabshir. Man mata ala sunnati falyabshir. Man mata ala sunnati falyabshir. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka gembira bagi dia. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka kabar gembira bagi dia. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah dia. Wa syekhuna rahimahullah selalu di dalam ta'limnya, di dalam dakwahnya, selalu mengajak umat ini kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qawlan, perkataan, wa amalan, wa i'tiqadan. Maka bergembira bagi syekh. Begitu pula Al-Imam Al-Lalakai di dalam kitabnya Sarh Sunnah, beliau menyebutkan kisah Mu'tamir Ibn Sulaiman. Al-Lalakai dalam kitabnya Sarh Sunnah mengatakan, dakhala mu'tamiran ala abihi wa huwa munkasir. Mu'tamir Ibn Sulaiman masuk ke rumah bapaknya dalam keadaan hatinya ini patah. Dia patah hati, bersedih. Dia menangis. Sang ayah mengatakan, Malik, kenapa engkau ini? Apa yang terjadi? Kata Mu'tamir Ibn Sulaiman, mata sadiqun li. Mata sadiqun li, telah meninggal teman dekatku. Telah meninggal kawanku. Telah meninggal orang yang paling dekat dengan aku, kawanku, temanku. Kata ayahnya, hal mata ala sunnah? Apakah dia meninggal dalam keadaan sunnah? Meninggal dalam keadaan min ahli sunnah, bukan dari kalangan ahlul awa'i wal bid'ah. Apakah dia meninggal di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Qala na'am ya. Temanku mati dalam keadaan sunnah. maka ayahnya mengatakan, "La tahzan alai." Jangan engkau bersedih, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut kepadanya khair. Baik bagi dia, kita tidak tahu kapan dan apa amalan terakhir kita sebelum wafat. Dia meninggal di atas sunnah, alhamdulillah. Maka kita pun bergembira dan iri bahwasanya Syekhuna Yasin Al-Adn Al-Hawshabi beliau wafat dalam keadaan sunnah, min ahli sunnati wal jama'ah, wa min ulama'iha, wa min masyayikhiha. Syekh Yasin wafat dalam keadaan sunnah dan beliau termasuk dari kalangan masyayikh sunnah. Begitu pula ikhwani hafizakumullah, kita pun bergembira, kita pun senang, kita pun iri, ghibtah kepada Syekhuna Abdul Abbas. Beliau mati dalam keadaan syahid biiznillah, dalam keadaan syahadah dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkannya. Karena kenapa Syekhuna meninggal dalam tiga keadaan? Yang pertama, Syekhuna meninggal dalam keadaan mazlum, teraniaya jasadnya. Beliau meninggal dalam keadaan menjaga agama ini dari firqa-firqa yang sesat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggalkan karena menjaga darahnya, karena menjaga jasadnya, karena menjaga kehormatannya, karena menjaga jiwa dan badannya, maka dia syahid. Dan Syekh meninggal dalam keadaan terzalimi, dizalimi jasad beliau, dizalimi jiwanya. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menjaga agamanya, maka dia mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Bagaimana tidak, Asy-Syaikh rahimahullah yuniru tilkal mantiqah, beliau menyinari tempat tersebut, daerah Abdul Qawi, daerah Mansurah, daerah Syekh Uthman yang ada di sekitar Masjid Zayed, masjid yang selalu diisi oleh Syekhuna dengan cahaya aqidah yang benar, dengan cahaya tauhid, menanamkan usul ahlu sunnati wal jamaah dan aqidah ahlu sunnati wal jamaah dan pokok-pokok mereka ditanamkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat apa-apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan untuk akhiratnya. Ini keseharian Syekh. Dan mereka mematikan cahaya tersebut, alaihim la'ainullah. Mereka mematikan cahaya tersebut, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menetapkan cahaya tersebut walaupun orang-orang kafir membenci. Dakwah terus berjalan, dakwah terus terjaga, agama ini tetap tegak walaupun dengan matinya Syekh. Kemudian yang kedua, bahwasanya Syekhuna mati dalam keadaan terbakar, Dan ini merupakan salah satu sifat syahadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, asy-syuhada'u khamsun. Atau syuhada'u khamsatun. Yang mendapatkan pahala syahid ada lima. Yang pertama al-mat'un, yang mati ditimpa penyakit lepra. Kemudian yang kedua al-mabtun, yang mati dalam keadaan memiliki penyakit di perutnya, apapun jenis penyakit tersebut. Penyakitnya di perut, mati karena penyakit tersebut, biiznillah mendapatkan pahala syahadah. Kemudian al-harik, orang-orang yang mati dalam keadaan terbakar dan bukan yang membakar dirinya sendiri. Orang yang mati dalam keadaan terbakar wa sahibatu al-hadam, dan orang yang mati karena runtuhan bangunan. Wa fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan pahala syahadah. Dan syekhuna rahimahullah, beliau mati ihtarakat min ra'sihi ila akhmasi qadami, karena ledakan bom yang begitu dahsyatnya, tubuh beliau leleh terbakar dari ujung pangkal kepalanya sampai ke ujung jempolnya, tidak bisa diselamatkan, leleh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syekhuna rahimahullah, beliau wafat di tangannya kilabu ahli nar. Beliau wafat di tangannya kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka, dari kalangan khawarij, dari kalangan teroris Al-Qaeda, ISIS, Daesh, qabbahumullah wa qatalahumullah. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairu qatilin qatalu, sebaik-baiknya yang terbunuh, yang dibunuh oleh mereka. Sebaik-baiknya mayat yang dibunuh oleh mereka. Dalam riwayat yang lain, wa khairu qatilin tahta adimis samai man qatalu, sebaik-baiknya mayat di kolong langit yang dibunuh oleh khawarij, yang dibunuh oleh kilab ahli nar. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tuba liman qatalahum aw qatalu." Tuba, keberuntungan. Dalam tafsiran yang lain, tuba merupakan pohon di surga atau tempat di surga bagi orang-orang yang membunuh mereka, yang membunuh khawarij. Dan keberuntungan atau surga bagi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Wa syekhuna rahimahullah, dibunuh oleh kilab ahli nar, dari kalangan ISIS, dari kalangan Al-Qaeda, karena beliau adalah seorang masyayikh, salah satu di antara masyayikh yang sering membongkar kebobrokan mereka, terlebih lagi ikhwanul muslimin. Beliau sering sekali di atas mimbarnya membongkar kedok-kedoknya al-ikhwanj, ikhwanul muflisin bersama da'i-da'i mereka. Terlebih lagi Hizbul Islah yang ada di negeri Yaman. Jam'iyatun hizbiyatun maqita. Maka kita katakan Syekhuna rahimahullah bergembira kita bahwasanya beliau mati dalam keadaan syahid fi sabilillah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Kenapa tidak? Bahkan masyayikhul kibar di antara mereka telah mengatakan perkataan ini. Di antaranya Syekh Ubaid ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah, ketika disampaikan oleh Syekh Arafat kematian Syekhuna Abul Abbas Yasin al-Adni, da'a ilaih. Syekh Ubaid pun langsung mendoakan beliau. Wa hazina bimaktalihi, dan Syekh Ubaid merasa sedih sekali dengan terbunuhnya Syekh yang memiliki sekian ta'liqat, sekian kitab akan kutub-kutub akidah, kitab-kitab akidah, dan diberikan rekomendasi oleh para ulama, bahkan beberapa kitab syekh dijadikan referensi dan rujukan. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau mengatakan rahimahullah, fahuwa syahidun biiznillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dan beliau insyaallah tabaraka wa ta'ala menjadi syahid dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ubaid menyebutkan satu dalil yang sudah kita sebutkan di atas, karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda tuba liman qatalahum au qataluh, surga keberuntungan bagi orang-orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarhama syekhana Abul Abbas Yasin al-Adni wa an yu'li darajatahu fil 'illiyyin وأسكنه في الفردوس الأعلى وأسكنه في فسيح جنته وأن يحفظ الله أهله وذريته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلى هنا والحمد لله.